Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kurang lebih insyaAllah 40 menit ke depan kita akan bahas materi-materi terkait akidah yang mungkin jarang dibahas atau pernah dibahas tapi mungkin tidak sedetail yang dituliskan oleh para ulama di dalam buku-buku mereka. Hari ini kita akan bicara tentang iman kepada malaikat. Di antara kewajiban seorang mukmin, dia harus beriman adanya malaikat. Siapa yang mengatakan saya tidak beriman dengan keberadaan malaikat, maka dia kafir. Dia murtad dari Islam. Contohnya ada seorang perempuan doktorah di Mesir. Di dalam salah satu wawancara di TV Mesir, dia katakan, saya yakin ada Muhammad, tapi saya tidak yakin ada Jibril. Maka Muhammad itu nulis sendiri Al-Quran, tidak ada namanya proses turun wahyu. Maka wanita seperti ini, dia otomatis kafir, murtad dari Islam, karena mengingkari keberadaan Jibril sama dengan mengingkari risalah Nabi. Mengingkari risalah Nabi maka sama dengan mengingkari Islam itu sendiri. Maka orangnya statusnya murtad. Malaikat itu gaib, tidak bisa dilihat dengan kasat mata, kecuali kalau dia menunjukkan dirinya dalam rupa yang lain, sebagaimana Jibril pernah turun dalam wujud seorang laki-laki yang saya pernah baca di kitab tafsir Ibnu Katsir. Perawakannya mirip seperti sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi itu diriwayatkan salah satu sahabat paling tampan. Maka kalau laki-laki di zaman ini, ikhwan-ikhwan banyak yang kasih nama anaknya Dihyah, mungkin pernah dengar cerita ketampanannya dan pengen anaknya kayak Dihyah. Orangnya putih, dan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak wanita yang terpikat dengan Dihyah. Dan sering wanita-wanita suka bikin puisi untuk Dihyah. Sampai-sampai di zamannya Umar, Dihyah ini disuruh botak supaya tidak ganteng lagi, karena mungkin rambutnya kayak artis atau gimana, mungkin kalau disuruh botak nanti hilang gantengnya. Ternyata setelah botak tambah ganteng. Maka oleh Umar disuruh pakai cadar. Itulah laki-laki yang pernah disuruh pakai cadar, itu Dihyah, karena terlalu ganteng. Saya nggak enak juga jadinya ya. Maka Jibril pernah turun di hadapan Nabi, bahkan di hadapan para sahabat yang sedang duduk bersama Nabi, dalam perawakan yang mirip-mirip dengan Dihyah, yang dikenal dengan hadis Jibril. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, khuliqatil malaika min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min narijin min nar. Sedangkan jin diciptakan dari api yang menyala. Wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian, yakni dari tanah. Malaikat itu besar, makhluknya besar-besar. Contoh skala ini kita tidak pernah lihat. Yang pernah lihat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan para sahabat melihat dalam wujud manusianya. Adapun wujud aslinya, Anda bisa bayangkan dengan skala. Bila malaikat Jibril membentangkan dua sayapnya, maksud saya sayap kanan dan kiri, yang jumlahnya 600 pasang, 300 pasang, totalnya berarti 600 sayap. Bila dibentangkan, maka seluruh bumi dari ufuk barat sampai ufuk timur ketutup semua. Nabi SAW pernah menceritakan tentang malaikat pemikul arsy. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, perihalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah malaikat dan batu. Penjaga jenah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Malaikat Hamalatul Arsy itu, Nabi SAW katakan, bila burung terbang dari kupingnya sampai pundaknya, 700 tahun terbang baru sampai. Dari kupingnya sampai ke pundaknya. Burung terbang dari Mor 6 sampai pelabuhan 3 menit mungkin nyampe. Itu 700 tahun baru sampai terbang, itu baru dari pundaknya, dari telinganya sampai pundaknya. Malaikat itu tidak makan, tidak minum. Sebagaimana ketika malaikat-malaikat turun kepada Nabi Ibrahim mau memberitahukan sebuah berita, lalu ditawari oleh Nabi Ibrahim hidangan, tapi mereka tidak makan dan tidak minum. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falamma ra'ahum aydiyahum la tasilu ilaihim nakirahum aw awjasa minhum khifah. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumil Lut." Tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dikasih makan tapi tidak dijamah, maka Ibrahim memandang aneh perbuatan orang-orang ini dan jadi takut, ya, karena wujudnya manusia tapi memang aneh, ada sesuatu yang aneh, dikasih makan tidak dimakan. Maka mereka mengatakan, janganlah kamu takut, sesungguhnya kami ini hanyalah malaikat-malaikat yang diutus untuk menghancurkan kaum Lut. Nah, malaikat-malaikat itu semuanya makhluk yang taat. Kalau ditanya apa bedanya malaikat dengan manusia, diantaranya malaikat itu tidak kelihatan, manusia kelihatan. Kalau ada manusia tidak kelihatan, maka dia bukan manusia. Ya. Di antara perbedaan yang lain, manusia itu ada yang taat, ada yang tidak taat, sedangkan malaikat taat semuanya. Sebagaimana firman Allah, wa ma indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Malaikat yang ada di sisi Allah tidak angkuh untuk beribadah kepada Allah dan tidak pernah merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Kalau mereka enggak pernah ada letihnya, sedangkan manusia beribadah tapi pasti ada capeknya. Makanya manusia itu, kaum muslimin, sholatnya cuma 5 kali sehari. Karena Allah sangat tahu tentang ciptaannya yang satu ini. Manusia itu tidak kayak malaikat, yang malaikat tidak punya letih ibadah, sedangkan manusia punya letih ibadah. Makanya ada syariat puasa, tapi ada juga syariat apa? Buka. Ada syariat sholat malam, tapi juga disuruh tidur. Itulah manusia. Malaikat jumlahnya banyak. Berapa jumlahnya malaikat? 10 yang diajarkan di SD. Adapun yang tidak diajarkan di SD, maka hanya Allah yang tahu. Nabi SAW juga tidak tahu jumlahnya, tapi pernah memberikan kisi-kisinya. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Malik bin Sa'sa'ah, kisah tentang Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj, Isra'nya dari Makkah ke Palestina, Mi'rajnya dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Maka ketika Nabi sedang Mi'raj bersama Jibril naik ke atas, diperlihatkan kepada Nabi adanya sebuah tempat namanya Baitul Ma'mur. Yang Baitul Ma'mur ini setiap harinya masuk 70 ribu malaikat, dan kalau sudah masuk tidak keluar lagi. Ada malaikat, ada tempat namanya apa? Baitul Ma'mur. Dan malaikat dan tempat ini setiap harinya dimasuki berapa? 70 ribu, yang setiap hari kalau sudah masuk tidak ada lagi yang keluar. Dan ini diceritakan di dalam hadis Isra Mi'raj, diriwayatkan Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu. Malaikat punya iman kepada malaikat harus ada empat hal. Pertama, mengimani wujudnya. Berarti siapa yang tidak mengimani wujudnya, dimengatakan malaikat itu tidak ada, maka orang ini keluar dari Islam. Dua, mengimani bahwa malaikat punya nama-nama. Di antara namanya ada yang bernama Jibril, ini malaikat yang paling utama. Ada yang namanya Mikail, ada yang namanya Israfil. Sebagian orang ada yang mengatakan namanya Israel. Itu malaikat apa? Pencabut nyawa. Tapi ini nama tidak ada dalam riwayat yang sahih. Cuma di pelajaran SD kita dulu, kelas 4, bukunya warna hijau, penerbitnya Tulung Agung, dituliskan nama pencabut nyawa adalah Israel. Yang benar, malaikat pencabut nyawa namanya malaikat maut. Tidak ada nama Israel. Ketiga, mengimani bahwa malaikat itu punya bentuk. Misalnya punya sayap. Sebagaimana dalam firman Allah surat Fatir ayat 1. Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ajilil malaikati rusulan uli ajnihah, mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan malaikat dengan berbagai urusan, dan mereka memiliki sayap, ada yang dua pasang, ada yang tiga, ada yang empat. Disebutkan dalam riwayat yang lain, seperti dalam riwayat Imam Ahmad, bahwa Jibril itu punya 300 pasang. Totalnya berarti 600, yang kalau dibentangkan, maka akan menutup seluruh ufuk dari barat ke timur. Bila dikibas, maka akan bisa hancur buminya. Nah, bila ditiupkan atau dikibaskan ke laut, maka bisa mengeringkan air laut. Dan kibasannya lah yang menghancurkan kaum 'Ad saat meneriakkan suara. Di antara sifat yang lain, tetap masih nomor tiga, bahwa malaikat itu bisa menjelma menjadi sesuatu yang lain. Tadi sudah diceritakan, ada yang menjelma datang kepada Nabi dalam wujud sahabat siapa tadi? Ayo siapa? Dihya. Dihya apa? Al-Kalbi. Ada juga yang tadi datang kepada Nabi Ibrahim. Ada jumlahnya beberapa. Ingin memberitahukan tentang kaum Nabi Lut, dan ini memberitahukan tentang calon anaknya. Keempat, mengimani tugas-tugasnya, bahwa setiap malaikat itu ada tugas-tugasnya. Di antara tugas-tugas malaikat, pertama Jibril, tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Dan siapa yang mengingkari keberadaan Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi, maka dia kafir. maka kita tidak ragu bahwa Syiah itu ada banyak sektenya, dan di antara sekte-sekte Syiah mayoritasnya kafir, seperti sekte Rafidhah yang paling banyak di Iran, Nusairiyah yang paling banyak di Suriah, Houthiyun yang memberontak di Yaman. Ya, adapun di Indonesia ini kebanyakannya Rafidhah. Ya, kebanyakan. Karena suka berkiblat kepada Iran. Mereka punya keyakinan, salah satunya adalah bahwa Jibril itu salah alamat. Harusnya wahyu yang dibawa kepada Nabi Muhammad dikirimnya ke Ali, cuma ketukar dengan Muhammad. Nah, ini keyakinan kafir. Tapi ada lebih kafir lagi, namanya Syiah Nusairiyah. Memang keyakinan mereka Tuhan itu selain Allah ada Ali. Kalau langit lagi guntur, itu Ali lagi batuk, kata mereka. Ya, disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Hamad. Keyakinan Syiah Nusairiyah. Makanya orang-orang di Suriah itu disiksa. Ya, salah satu bentuk penyiksaannya adalah disuruh untuk berkata intinya menyembah Ali dan Bashar Assad presidennya. Nah, kedua, malaikat Mikail tugasnya menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Malaikat Israfil, coba tebak apa? Ada yang bilang niup trompet. Ya. Sebagian orang ada yang bikin pelecehan terhadap agama ini. Mereka bilang ketika kita katakan hukum meniup trompet tahun baru hukumnya haram, maka mereka bikin candaan-candaan. Tapi malaikat aja main trompet. Buktinya Israfil itu tugasnya niup trompet. Trompet yang mereka sangka mereka paksakan dengan trompet yang dimaksudkan. Yang dimaksud adalah sangkakala, yang ketika ditiupkan sangkakala ini maka kiamat tiba, dan maka makhluk yang sudah ditanam dikubur semuanya bangkit. Bukan trompet seperti yang orang-orang itu pakai. Ya. Keempat, malaikat maut yang sering dibilang Israel itu, tapi Israel itu nggak ada dalilnya. Yang ada adalah malaikat maut. Tugasnya adalah diserahi tugasnya adalah untuk mencabut nyawa. Dan bagaimana teknisnya tidak perlu diakalkan, karena seperti yang saya sebut di minggu-minggu sebelumnya, dalam masalah akidah banyak yang enggak masuk akal menurut akal kita, tapi bukan akidahnya yang salah, tapi akal kita yang enggak nyampe. Ada yang berkata, Israel itu berapa sih? Di sini mati, di sana mati. Ini lagi penguburan, situ penguburan, di seluruh bumi, di seluruh dunia ada penguburan. Berarti kasihan dong dia, capek. Cus gitu. Maka ini logika kan, apa yang sudah Allah takdirkan bagi malaikat maut, ya, dan akan nyampe, karena akal kita memang terbatas. Kelima, ada malaikat penjaga surga, sering disebut dengan Ridwan. Ada malaikat penjaga neraka. Ada malaikat peniup rahim, maksudnya meniup ruh ke rahim, yang di dalam rahim itu ada calon janin 40 hari. Jadi setelah 120 hari datang malaikat meniupkan ruh. Lalu ketika ditiupkan ruh untuk dirinya, maka dicatat juga oleh malaikat itu 4 hal. Rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka atau tidaknya. Ada lagi malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal manusia. Kita sering bilang di sini di kanan apa? Malaikat baik, di kiri malaikat pencatat buruk. Lepas apa dia di kanan atau di kiri, yang jelas kita tidak pernah lihat. Ya kan? Gak ada orang pernah lihat di sini kah, di sini kah. Disebut dengan malaikat raqib dan atid. Sebagaimana firman Allah, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'an yamini wa 'an shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Yaitu ketika dua malaikat datang, ketika dua malaikat mencatat amal perbuatan, satu duduk di kanan dan satu duduk di kiri, dan tidak satu pun ucapan yang diucapkan melainkan ada malaikat pengawas yang mencatat. Ada juga malaikat yang ditugaskan untuk menanyai mayit. Sebagian riwayat menamakan dia Munkar Nakir. Dimana kalau seorang mayat sudah masuk ke dalam kubur, maka dia akan ditanya dengan tiga hal. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa yang diutus kepadamu? Dua malaikat ini yang akan menanyai dirinya, disebut dengan Munkar dan Nakir. Nanti ada lagi malaikat pencatat majelis ilmu, ya. Namanya malaikat pencatat majelis, di majelis ilmu, apapun namanya, ditugaskan oleh Allah mencari di mana ada kajian dan majelis ilmu, lalu dicatat siapa-siapa yang duduk di sana. Ada malaikat penjaga pintu masjid di hari Jumat. Nabi SAW sebutkan bahwa di hari Jumat ada malaikat yang berdiri di pintu-pintu masjid. Tugasnya adalah untuk mencatat siapa-siapa yang datang. Maka siapa yang datang pertama, maka dicatat untuknya pahala seperti bersedekah dengan unta. Siapa yang datang pada waktu berikutnya, maka dicatat seperti dia bersedekah dengan sapi. Siapa yang datang pada waktu berikutnya, maka dicatat seperti orang bersedekah dengan kambing. Belum pernah dengar? Setelahnya apa? Ayam. Setelah itu telur. Siapa yang nyatat itu? Malaikat yang berdiri di pintu masjid di hari Jumat. Dan ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, maka mereka nutup lembaran catatannya dan ikut mendengarkan khutbah. Maka pahala-pahala dari tadi sudah enggak dicatat lagi bagi siapa yang terlambat ketika khatibnya sudah di atas. Siapa suruh terlambat? Ada juga malaikat menghitung pahala untuk orang yang pergi ke masjid, ya. Dan banyak lagi. Kabar tentang malaikat Jibril pernah datang dalam wujud laki-laki. Malaikat pernah datang kepada Nabi Ibrahim dengan wujud laki-laki, itu membantah adanya keyakinan bahwa malaikat bisa berwujud perempuan. Sebagaimana ada orang di Indonesia ini ngaku jadi malaikat tapi dia perempuan. Siapa namanya? Lia Edan. Itu manusia tapi ngaku jadi Jibril. Kadang-kadang nanti ngaku jadi Isa. Ya. Ada lagi malaikat yang mencatat, malaikat itu tugasnya untuk mendoakan orang-orang di shaf pertama. Jadi kalau sudah mau sholat dan ada yang berdiri di shaf pertama, maka malaikat itu datang mendoakan yang di shaf pertama. Sebagaimana Nabi SAW katakan, innallaha wa malaikatu yusalluna ala as-suffil ula. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Maka ada malaikat-malaikat yang mendoakannya. Ada juga malaikat yang mendoakan yang makan sahur. Ada lagi malaikat yang memintakan ampun untuk orang-orang yang menjenguk orang sakit. Karena barang siapa menjenguk orang sakit di pagi hari, maka malaikat akan mendoakan dia sampai sore hari. Siapa yang menjenguk orang sakit di sore hari, maka malaikat akan mendoakan dia sampai besok pagi. Ini diantara yang bisa kita bahas atau kita bicarakan tentang malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Terkait nama-nama malaikat, ada yang bilang kalau kita memberi nama anak kita nama malaikat itu nggak boleh. Apakah ada? Bagus. Sekalian saya catat. Soalnya tadi saya mau catat, terus saya lupa. Pas antum bertanya, jadi saya ingat. Apa hukumnya memberi nama anak dengan nama malaikat? Antum bisa buka di beberapa referensi tentang hal ini, seperti kitab Tasmiyatul Maulud karya Syekh Bakar bin Abi Zaid. Sudah ada versi Indonesianya. Judulnya Nama-nama untuk Bayi, terbitan Pustaka Al-Qawam. Al-Qawam bukan Aqwam, itu beda. Tasmiyatul Maulud, dan disebutkan di situ, saya ingat-ingat saya karena saya pernah baca, hukumnya adalah mubah, bukan haram, bukan makruh, bukan juga sunnah. Paling banter sunnah, paling banter sunnah, bukan wajib. Tidak ada hukum menamakan anak dengan nama malaikat wajib. Paling banter sunnah, paling rendahnya mubah, dan tidak ada makruh. Begitu juga di kitabnya Ibnu Qayyim, yaitu Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud. Tuhfatul Wadud karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah pun paling banter sunnah, paling minim apa tadi? Mubah. Dan ini pendapat guru saya. Saya pernah bertanya langsung kepada beliau, guru saya Syekh Sa'ad Asy-Syafri. Syekh mana tuh? Pengasuh panti asuhan kah apakah? Nanti dikira Syekh abal-abal. Syekh Sa'ad Asy-Syafri, beliau adalah anggota Hay'ah Kibar Ulama, Dewan Ulama Senior Internasional. Sekarang dan baru-baru ditetapkan belum sampai sebulan yang lalu sebagai anggota Lajnah Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta. Ini anggota Darul Ifta, Lajnah Daimah. Beliau mengajar di Masjidil Haram hanya di bulan Ramadan karena domisili beliau di Kota Riyadh, tempat saya sekolah dulu. Nah, beliau kalau Ramadan sebulan di Mekah. Kalau pengen lihat yang mana orangnya, di YouTube banyak. Mau lihat langsung di Masjidil Haram, kalau habis buka sholat maghrib, maka beliau duduk di pintu Ismail, maksud saya turun dari masuk pintu Ismail di Masjidil Haram. Semoga yang belum pernah bisa ke sana, semoga yang belum pernah haji bisa haji, semoga yang sudah pernah dua-duanya bisa umrah itikaf. Kalau umrah itikaf kan pasti di bulan Ramadan. Nah, masuk dari pintu Ismail setelah buka puasa, kalau bisa masuk. Tapi paling mudah masuknya sebelum asar, sesudah asar. Masuk, turun ke bawah, nanti ada Ka'bah. Nah, di sebelahnya turunan ini lift, di sini ada kursinya. Atau naik ke atas, setiap habis sholat subuh ada kubah 3 Masjidil Haram. Beliau ngisinya di situ. Subuh, maghrib, subuh, maghrib. Kata beliau, memberi nama anak dengan malaikat itu hukumnya mubah, boleh. Tapi bukan sunnah, bukan juga makruh. Apalagi wajib, apalagi haram. Saya ingat redaksi pertanyaan saya begini. Saya ngomong begini, Syekh, tadi Anda berkata bahwa termasuk sunnah menamakan anak dengan nama malaikat. Terus beliau berkata, salah. Saya tidak bilang sunnah, saya bilang mubah. Mungkin kamu salah dengar. Oh ya, mubah. Terus saya tanya, terus bagaimana kalau menamakan anak dengan nama malaikat maut. Maka beliau cuma ketawa. Kata beliau, intinya kurang lebih gak usah menamakan anak dengan nama-nama ekstrim seperti itu. Malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, gitu. Dan kalau kamu mau konsisten, hilangkan malaikatnya. Kan ada malaikat, ada namanya maut berarti. Berarti nama anakmu maut, mayit, mati, gitu. Saya ingat beliau setelah itu bercerita, saya dulu puluhan berapa tahun yang lalu, kata beliau, saya pergi ke Malaysia. Ini cerita sudah berbeda ya, maksudnya rangkaian dari pertanyaan saya jawabannya itu mubah, tapi janganlah menamakan dengan nama seperti itu. Terus beliau cerita, saya pernah ke Malaysia puluhan atau belasan tahun yang lalu. Ketika itu salah satu hadirin bawa anak kecil, lalu saya bertanya, siapa nama anakmu? Maka orang itu berkata, nama anaknya Syarrul Bariyah. Ketika saya kaget, saya bilang, kenapa nama anak Syarrul Bariyah? Maka orang itu mengatakan, karena ada dalam Al-Quran. Padahal Syarrul Bariyah itu artinya seburuk-buruk makhluk. Gitu. Nah, tapi dinamakan gitu karena ada dalam apa? Al-Quran. Kenapa tidak namakan kafir, kafirun, ya? Ya yuwaladina kafaru misalnya, atau musyrikun, musyrikin, ya. Nah, jadi menamakan anak dengan nama malaikat hukumnya mubah. Misalnya nama anak Jibril. Jibril punya nama yang lain, Jibrin. Misalnya ada syekh namanya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin. Al-Jibrin. Bisa namakan anak dengan nama Ridwan. Ya. Nah. Pertanyaan? Dari sini sampai ke sana enggak kembali lagi. Enggak ada. Itu kamera bertanya? Enggak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.